Lah iki kayaknya dolanan TikTok berarti sing ngarep iki. Silakan Nyu Molada. Hatiku diketuk oleh dua pria, punya ciri selama ini ku cari, berbeza wajah.